Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan tafsir surat At-Tur. Kemarin kita telah sampai pada ucapan al-mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fayasiru naran talalla mumtali'an ala izamatihi wa si'atihi min asnafil adab. Lautan yang luas tersebut kelak pada hari kiamat akan menjadi api yang menyala-nyala. Muntalian, memenuhi lautan tersebut, ala izamatihi wasi'atihi, dengan ukuran yang besar dan luas, ya, min asnafil azab, dari berbagai macam azab. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hadhi al-asyya' allati aqsamallahu biha, dan perkara-perkara yang telah disebutkan di atas yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, dari mulai wattur ila akhiri, semuanya adalah perkara-perkara yang menunjukkan sesuatu yang memiliki keagungan di sisi Allah Azza wa Jal. Mimma yadullu ala annaha min ayatillahi wa adillati tauhidihi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, tentunya menyebutkan perkara yang hendak ditekankan, perkara yang hendak disampaikan kepada hamba-hambanya, dan itu merupakan perkara yang sangat penting. Apa itu? Menunjukkan atas tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Dialah Rabbul Alamin. Satu-satunya pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Demikian pula wa adillati tauhidihi, menunjukkan akan kemahasaan Allah Azza wa Jal, di mana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala wajib beribadah kepadanya dan wajib mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barahini qudratihi, demikian pula menunjukkan atas bukti-bukti kemaha kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'thihi al-amwata, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan membangkitkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mati. Dan itu sebuah kepastian, tidak ada keraguan sama sekali padanya. Manusia yang ada pertama kali sampai manusia yang terlahir pada akhir zaman, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kondisi mereka ketika mati, dan bagaimanapun kondisi mereka ketika berada di dalam perut bumi, sampai pun mereka sudah hancur lebur, tidak tersisa mungkin sedikit pun dari asar jasadnya, bekas jasadnya, ataukah mungkin tersisa hanya tulang belulang yang nam ala qadrin qalil, dengan jumlah yang sangat sedikit. Semua akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wujud yang sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka pertama kali. Walihada qala, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan inna 'adzaba rabbika lawaqi', yang maknanya sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah perkara yang benar-benar akan terjadi. Ini perkara yang hendak ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa semua hamba-hambanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan mempertanggungjawabkan amalan yang telah kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bila amalan yang dia kerjakan baik, maka balasnya akan baik. Dan bila amalannya jelek, maka balasannya akan jelek. Ai la budda iyaqa', azab itu pasti akan terjadi. Tentunya azab akan menimpa bagi siapa? Nah, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang membangkang terhadap syariat Allah Azza wa Jal. وَلَا يُخْرِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَقِيلَهُ, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisihi janjinya dan tidak akan pernah menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Maka di sini membutuhkan iman, membutuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa selamat dari perkara-perkara yang mengerikan. Karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat tidak bisa disamakan dengan siksaan apapun yang ada di dunia ini. Kemudian Allah berfirman, ma lahu min dafi', tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ay yadfa'uh, tidak ada yang bisa menjauhkan, menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpa seorang hamba. Taruhlah seorang hamba itu ketika di dunia memiliki segudang emas, ya, berlembah-lembah emas, sekian banyak dari permata dan perak yang dia miliki, ya, intan dan seterusnya dari harta duniawi, pasukan yang banyak, bala tentara yang banyak, apakah bisa mengurangi sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Jawabannya tidak bisa. Nah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wala mani'a yamna'uh, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bertanggung jawab atas amalan yang telah dia lakukan, dan amalan ketika di dunia memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan al-juhad. Amalan itu bukan digapai dengan angan-angan, bukan hanya digapai dengan sekedar pengetahuan, oh saya tahu ini dan saya tahu itu. Namun yang dibutuhkan adalah perjuangan, menyabarkan diri untuk bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar melaksanakan salat yang wajibnya, yang sunnahnya. Sabar melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan itu butuh diperjuangkan. Lianna qudratullah ta'ala la yughalibuha mughalibun, karena kemahakuasaan Allah Azza wa Jal tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan, menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yafutuha haribun, dan tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada celah sedikit pun kelak pada hari kiamat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana mungkin azab di siksaan di dunia masih ada kesempatan orang itu bisa mencari celah untuk bisa lari, melarikan diri ataukah bisa mengurangi. Adapun pada hari kiamat tidak bisa dilakukan perkara-perkara tersebut. Thumma dzakara wasfa dzalika al-yawm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana kejadian-kejadian pada hari tersebut, pada hari kiamat itu. Alladzi yaqau fihi al-'adzab, di mana terjadi padanya azab Allah Subhanahu wa taala. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tamuru as-sama'u mawra, pada hari di mana langit itu tamur. Tamur itu bermakna jattaribu. Nah, langit itu berguncang. Maura dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bisa dibayangkan langit yang sekarang kita lihat indah dengan berbagai macam hiasannya, warna yang biru, biru yang sangat indah, dihiasi dengan awannya, dihiasi dengan bintangnya, dilengkapi dengan matahari serta rembulan, bahkan ketika pertengahan bulan sangat terang benderang. Kemudian tidak pernah terjadi yang namanya guncangan di langit. Nah, kelak pada hari kiamat, langit itu tidak akan tenang. Berguncang. Bisa dibayangkan. Ancaman tentunya. Dan itu adalah tragedi yang sangat mengerikan. Kejadian yang sangat mengerikan. Aytadurus sama'u wa tattaribu. Langit itu berputar. Langit itu berguncang. Wa tadumu harakatuha, bukan hanya satu kali, sekian detik, sekian menit, atau sekian jam, terus langit itu berguncang, bergetar, langit itu meleleh, tidak ada kekuatannya sama sekali, runtuh. Bisa dibayangkan bagaimana nasib orang-orang yang berada di bawahnya. Bin zi'ajin wa adami sukunin, dengan guncangan yang sangat kuat dan tidak ada ketenangan padanya. Kalau sudah terjadi seperti itu, mau lari kemana manusia itu? Dan dia berharap ada bumi yang lain, nah, yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa menenangkan dia dan keluarganya. Demikian pula, wa tasirul jibalu sayra, yang maknanya gunung-gunung ketika itu, gunung-gunung yang ada pada hari tersebut, tasir, berjalan dengan kekuatannya. Di mana kita menyaksikan gunung-gunung yang ada pada masa kita sekarang ini berdiri dengan kokoh. Diameter yang begitu lebar. Demikian pula, nam tinggi yang sangat menjulang. Nah, demikian pula bobot yang sangat besar, yang sangat berat, bebatuan yang sangat besar. Kemudian pasir-pasir yang begitu banyak jumlahnya. Nah, kalau kita perhitungkan, masya Allah, bagaimana kalau gunung-gunung itu bergerak? Ya, kita bisa merasakan ketika Merapi terjadi erupsi saja, hanya bebatuan yang diameternya sekian, ya, itu terasa getarannya, dinding-dinding itu bergetar. Nah, watasiru kasairis sahabi, dan gunung-gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Kita bisa menyaksikan awan bagaimana ketika berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada beban. Ya, melayang ke sana kemari menyesuaikan dengan arah dan hembusan angin. Wa tatalawwanu kal'ihnil manfush, demikian pula berwarna-warna sebagaimana bulu yang ditebarkan, yang ditiup. Nah, kerusakan yang ada pada gunung begitu dahsyat. wa tubathu ba'da dhalika hatta tasira mithlal haba. Kemudian dihempaskan, dihancurkan setelahnya sampai menjadi al-haba, debu-debu yang tidak ada artinya. Wa dhalika kulluhu li'idhami hauli yawmil qiyamah. Ingat bahwa hal itu semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mengingatkan kepada kita bahwa hari kiamat itu, nah, kejadian-kejadiannya adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan. Wa fadha'atu ma fihi min al-umuril muz'ijah. Demikian pula kengerian yang terjadi padanya dari perkara-perkara yang mengagetkan. Bagaimana tidak? Nah, orang yang sehat terlihat linglung seperti orang yang mabuk, ngelantur ke sana kemari jalannya, tidak jelas arah yang dia langkahkan. Demikian pula seorang ibu yang begitu penyayang, yang tidak mungkin membinasakan anaknya. Anaknya ditinggalkan, kandungannya keguguran, ya kandungannya keguguran. Wazalazil wazalazil muqalqilati, guncangan yang ada di langit, guncangan yang ada di bumi yang sangat dahsyat, yang mengguncang seluruh isinya. Allati az'ajat hadhil ajrama al'azima, yang mengguncangkan nam al-ajram, ukuran ketebalan yang begitu besar, ya bumi berapa meter tebalnya, langit berapa ukuran tebalnya, luar biasa. Semua itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan kehendak Allah azza wa jalla. Kemudian kata beliau mengingatkan kepada kita semua, fa kaifa bil adami dhaif, maka bagaimana kondisi manusia yang sangat lemah. Manusia, satu manusia ukurannya coba dibandingkan dengan besarnya gunung, tidak ada apa-apanya. Bagaimana nasibnya? Yang bisa selamat adalah hamba yang membekali dirinya dengan amalan salih. Orang yang celaka, orang yang menjauh dari agama Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun yawma idzin lil mukadzibin." Maka kecelakaan pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Qala rahimahullah, "Wal wailu kalimatun jami'atun li kulli 'uqubatin wa huznin wa 'adzabin wa khaufin." Al-wail adalah sebuah kata yang cakupannya luas, mencakup segala bentuk uqubah, siksaan, segala bentuk kesedihan, ya azab, siksa, wa khauf, demikian pula rasa takut, gundah gulana. Kecelakaan itu tertuju kepada orang-orang yang mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara wasfal mukadzibin alladziina istahaqqu bihil wail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang mendustakan, yang mereka berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla mengazab mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi mereka. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afan, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada hamba-hambanya sesuai apa yang telah diamalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diamalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri, memberikan ganjaran sebaik-baiknya. Dan ketika seorang hamba itu berbuat dosa, maka dia akan dibalas dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.